Demikian, kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah ada 11 pertanyaan yang udah masuk Ustaz. Iya. Dan mudah-mudahan pendengar yang lain bisa menyusul pertanyaan yang lain. Iya. Kita mulai dari pertanyaan yang nomor 1 Ustaz. Iya. Dari nomor akhiran 7515. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, jin kan tidak bisa melupa Rasulullah. Apakah ketika kita bermimpi tentang teman, keluarga, atau bahkan para wali, apakah itu benar? Mereka atau hanya jin yang menyerupa? Syukron atas penjelasannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Barakalofik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Yang tadi sudah saya singgung gitu ya. Dari bab tasakul itu ternyata larinya ke sana ini. Sudah ada yang nanyakan ini ternyata itu betul-betul terkait sekali dengan materi yang baru saja kita sampaikan. Jadi kalau seandainya di antara kita mimpi ketemu keluarga, ketemu teman, ketemu wali songo dan yang lain-lainnya, ini perlu kita dudukkan dulu. Karena mimpi itu kan ada tiga ya. Mimpi yang datangnya dari Allah, dari diri kita sendiri, dan datang dari setan. Nah yang dari Allah itu ujung-ujungnya mesti ketaatan, perintah kita untuk ibadah, perintah untuk kebaikan. Tetapi ketaatan yang bukan syirik, ketaatan yang bukan bid'ah, ketaatan yang bukan menyimpang. Misalkan datang roh, datang wajah atau sosok wali songo dan seterusnya yang kemudian perintahkan ini dan seterusnya, itu bukan roh wali songo. Kecenderungannya bukan roh wali songo. Kenapa begitu? Ya itu mengikuti keyakinan kita. Rata-rata itu kan karena kagum, karena gandrung, karena meyakini ajarannya, kemudian sampai mengikuti ya napaktilah sejarahnya, sampai ritual-ritualnya semuanya, sampai kepingin apa mencapai tingkatan itu, sehingga kemudian muncullah dalam mimpi, bahkan bukan mimpi, ada yang nampak betul di sampingnya, bukan sekedar mimpi. Ini kalau mimpi itu kan masih bisa ya bisa tidak ya, sosok yang sesungguhnya itu ya roh wali songo dan seterusnya, tapi juga bisa penjelmaan. Tapi ini malah di belakangnya, di kanannya, di kirinya, bahkan ada yang sudah di dalamnya ngakunya roh. Nah, itu semuanya adalah penjelmaan. Nah adapun kalau muncul dalam mimpi ya, yang itu kaitannya dengan dari setan, mimpi yang dari setan, ya tadi itu tujuannya menyesatkan tadi itu. Misalkan disuruh baca wirid sekian kali, wirid yang tidak syar'i gitu ya, terus macam-macam lah, yang intinya aku dan seterusmu dan seterusnya, dan ya, ada pernyataan-pernyataan yang akhirnya ada interaksi sama sosok yang dilihat di mimpi itu. Kalau itu yang terjadi, itu tidak benar rohnya para wali, bukan. Nah kalau udah orang tua dan anak, itu bisa saja dari kesan dari jenis mimpi yang dari diri kita sendiri. Karena seneng futsal, seneng bola, sampai mimpi-mimpi bola, itu bukan berarti jin jelma bola, enggak ya, tapi karena memang kesan yang kuat ya, kesan yang kuat istilahnya gitu. Misalkan mau dibelikan apa HP BlackBerry gitu ya, terus belum diberikan, besok kepikiran malamnya sampai betul-betul muncul di dalam mimpi, itu bukan berarti jin yang jelma BlackBerry, bukan. Tetapi karena kesan manusia yang kuat, sehingga kadang ketemu temannya, ketemu orang tuanya, dan seterusnya, kesan dalam mimpi yang terbawa sampai ke dalam mimpi. Itu kalau kaitannya dengan mimpi dari diri kita sendiri. Adapun kalau mimpi yang tadi itu yang dari setan, ini yang kadang-kadang menipu. Kalau sudah diimpeni roh itu, kemudian akhirnya ibadahnya lebih khusyuk, ritualnya lebih khusyuk, terus kayak masya Allah, kayak alim-alimo gitu ya. Kalau dian itu us kemana-mana kertas bewiritan dan seterusnya, itu bahayanya di situ. Ini banyak yang terjadi yang seperti ini. Kalau ditanya ini samping saya ada roh wali dan seterusnya, itu tidak benar. Nah kalau yang datangnya dari Allah ya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah ya. Sunnahnya seperti sunnah yang dibawa Rasulullah, tata cara ibadahnya seperti tata cara ibadah yang dibawa Rasulullah. Semuanya enggak ada yang, jadi ajaran agama itu tidak perlu ada dari wangsit lagi, dari sosok ini kemudian memerintahkan ini tidak perlu, karena Islam itu sudah sempurna. Jadi itu ya. Jadi kalau tadi apakah bisa menyerupai dan itu apa yang sesungguhnya? Yang jelas itu dari jin kalau kaitannya dengan ajaran-ajaran yang nyimpang dan seterusnya. Kalau teman, kalau orang tua, insya Allah itu ya bukan dari jin, tetapi itu kesan yang mendalam yang terbawa dalam mimpi. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjutkan Ustaz ke pertanyaan yang nomor 2 dari nomor akhiran 7298. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang dirahmati oleh Allah, teman saya dulu pernah pasang susuk di wajahnya. Apakah sholatnya tidak sah dan apakah harus diru'ya? Demikian Ustaz pertanyaan. Kalau berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat itu terkait dengan hadis Rasulullah SAW, man ataka hinan au arofan fasa'alahu saja ya, ini ya, barang siapa yang datang pada dukun dan beramal kemudian menanyakan sesuatu belum membenarkan, latuk balu sholat tahu arba'ina ya man, tidak diterima sholatnya selama 40 hari kalau itu kaitannya dengan dukun ya. Sekarang tukang susuk ini apa kategori dukun atau tidak, termasuk dunia sihir jelas, tapi belum tentu dukun ya. Karena kalau dukun itu prakteknya komplit ya, perdukunan ya, ada bakar kemenyan, ada memang dukun saja lah. Keahlian masang susuk ini ilmu sihir juga, tapi belum tentu orang itu dikatakan dukun murni ya. Kalau ternyata itu dukun murni ya sudah, berarti sholatnya ditolak 40 hari. Jadi bukan karena sosoknya ini, karena mendatangi dukun tadi dan tidak hanya menanyakan, malah ini berobat sesuatu ya, berbuat meminta sesuatu ya. Kalau kemudian menanyakan fasodakau bimayakul, membenarkan apa yang diucapkan dukun ini, mempercayai fakot kafaru bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jadi sungguh dianggap telah kafir dengan Quran yang diturunkan pada Rasulullah. Bayangkan itu, lebih ngeri lagi status hukumnya. Karena itu ya materi rukyah ini tolong diikuti saja, nanti enggak perlu datang ke dukun nanti. Ya, tujuannya memang rukyah ini diadakan, rukyah syariah ini kan memberantas perdukunan dunia sihir supaya kita kembali pada syariat gitu ya. Tidak perlu lagi pakai susuk-susuk. Kalau sakit ya pakai herbal, pakai madu terapinya, pakai minyak batu sauda atau dibekam hijama, itu insyaallah sembuh, atau dengan puasa insyaallah sembuh. Itu mestinya begitu, atau dengan rukyah insyaallah akan sembuh. Tidak perlu disusuk. Ya, saya pernah membahas ini, ada murid, ada mahasiswa yang disusuk intan, dia habis 1 juta itu. Empat di wajahnya, ada di dahi, di paki, di pipi kanan kiri dan di dagu. Itu pemain atlet voli ini kebetulan kan saya ngajar di Banyuwangi. Jadi saya temukan kasus-kasus mistik banyak di sana. Jadi ya saya gitu, bisa diterima lah untuk jadi bukti ya. Jadi mereka itu susuk itu, ada intan, ada itu, dan kita berhasil mengeluarkan alhamdulillah itu. Orangnya tobat ya. Jadi itu kita sampaikan supaya sang penanya ini jadi paham bahwasanya untuk urusan susuk ini ya, kasusnya kasus berat ya, karena mendatangi dukun dan seterusnya. Kemudian apalagi yang dibawa tadi itu? Kemudian kedua. Dan apakah harus diru'yah? Kalau ruqyah itu tidak harus. Ruqyah dalam arti dibacakan ayat tidak. Yang paling penting kan mengeluarkan susuknya atau itu. Nah, susuk itu bisa dikeluarkan dengan pemekaman ya. Caranya ambil minyak bersoda itu, kemudian ambil daun bidara, dihancurkan, dilembutkan begitu. Terus diusek-usekkan ya, di remet-remet di bagian yang kena disusuk tadi, kemudian terus dibekam. Itu nanti akan muncul itu. Akan muncul benda susuknya itu. Atau kalau ini tidak bisa ya ruqyah. Nah, bisa saja dengan mandi junub ya, itu menolak sihir. Kalau menurut Ibnu Syekh bin Baz itu bisa 1 minggu dengan mandi daun bidara, nanti rontok itu. Bukan dengan menyelisih pantangannya dukunnya dengan makan daun kelor kemudian ontong, ya itu tidak akan keluar, itu pindah tempat aja itu. Kalau kemudian kan ada yang keluar dengan sendirinya, karena tidak cocok di tubuh orang itu. Dan susuk ini nagih. Tolong ini diingat-ingat. Susuk itu nagih. Kalau orang sudah disusuk sekali, itu ingin terus disusuk. Ya, dan bahaya sekali itu jin. Ya, nanti kalau proses ini yang sering ya terjadi itu ya, kalau terlalu banyak susuknya itu sakaratul mautnya susah itu. Iya, kusnul khotimahnya mengucapkan la ilaha illallah itu susah. Jadi tadi itu kembali bisa di dengan mandi junub dengan daun bidara dan selama satu minggu dengan melaksanakan ketaatan yang syar'i ya, yang tidak ada bid'ahnya, insya Allah juga bisa keluar nanti rontok sendiri, atau dengan ruqyah atau dengan bekam tadi itu. Ruqyah ini bisa juga, kalau ditanyakan dengan ruqyah insya Allah juga bisa, nanti akan berguguran itu pengaruh susuknya itu, insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk penanyanya. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3 Ustaz, dari nomor akhir 4676. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada atau tidak pengobatan dengan memindahkan penyakit dari tubuh ke media lain seperti telur atau hewan? Jazakumullah khair. Wah iya kuma, ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Ini kayak sudah pernah saya jawab juga itu di sesi sebelumnya. Jadi kalau ada pengobatan ini, jelas pengobatan syirik. Jangan disamakan ruqyah lo ya. Ini kadang masyarakat itu karena ada sudah bombing ruqyah itu ya, sampai ya karena salah mungkin ya. Jadi dianggap semua yang kaitannya dengan ayat, kaitannya dengan jubah putih, pakai serban, pakai kopiah itu ruqyah. Ya, padahal tidak ruqyah itu, belum tentu ruqyah itu. Ya di Pasuruan tuh banyak yang kayak gini nih. Misalnya, ya insya Allah banyak itu. Yang kadang dipindah, ya pengobatannya dipindah ke kambing, ke ayam. Nanti kalau kambingnya disembelih itu nanti muncul binatangnya. Kalau ayam disembelih muncul patungnya dan semuanya. Itu ternyata sebetulnya itu pengobatan ghair syar'iyah, ar-ruqyah syirkiyah, itu pengobatan syirik itu. Pertanyaan yang paling gampang ya, kalau kita munculkan pada mereka yang melakukan pengobatan yang tidak syar'i ini, nanti hisabnya terhadap kambing yang dijadikan apa pembuangan penyakit atau ayam itu nanti gimana? Kambingnya itu nanti bisa nuntut di hadapan Allah ya terhadap orang yang mengobati dengan cara tadi itu. Ini aja loh sudah, kalau kita logikakan ini sudah tidak syar'i ini. Masa ada Islam pengobatannya merugikan makhluk lain? Toh kambing ini juga makhluk Allah, ayam ini juga makhluk Allah yang butuh hidup. Nah kalau dikasih penyakit itu aja tidak logis, itu kan mesti tidak mungkin itu. Islam masa ngajarkan gitu? Islam itu dari Allah, dari Rasul, semuanya suci, semuanya sempurna, Islami. Tidak ada yang bertentangan logika manusia, tidak ada yang bertentangan dengan sisi kemanusiaannya manusia, tidak ada. Jadi itu sudah tidak benar. Jadi tolong ditinggalkan. Kalau ada, insya Allah ada gangguan tentang kaitannya dengan dunia jin, sihir, sudah ruqyah syar'iyah saja itu solusinya. Insya Allah Allah akan menolong, Allah akan menjauhkan, Allah akan menyembuhkan ya dari pengaruh berbagai gangguan jin dan sihir. Fadol silakan. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4 Ustaz. Ini dari nomor 1833. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Mariani dari Wonogiri. Teman suami saya pernah bilang yang katanya saya dimasuki setan laki-laki yang menjaga saya, dan dampaknya saya cepat marah, tidak bisa kontrol diri. Terus yang ditanyakan apa itu? Ini terpotong Ustaz. Terpotong. Iya, tidak dikirim lagi. Mungkin bagi penanya Ibu gimana? Mariani mungkin bisa dikirim lagi pertanyaannya. Atau gimana dengan hal itu gitu ya? Iya. Gimana dengan masalah ini gitu ya? Iya, mungkin ini itu. Sebelum saya jawab itu tadi yang pertama tadi, yang ketiga tadi ada yang masih kurang. Terus dipindah ke tempat lain gitu ya? Iya. Tidak binatang tapi tempat lain. Iya. Ini pun juga tidak benar gitu ya. Istilahnya tidak ada penyakit dibuang ke tempat lain, itu tidak ada. Yang benar itu kalau memang jin ya diruqyah. Jinnya dipaksa, dijelaskan dulu, didakwai untuk mau masuk Islam, untuk tobat. Kalau tidak mau ya nanti konsekuensinya dibacakan ayat akan terbakar sampai mati dan seterusnya. Jadi tidak ada pembuangan penyakit, itu tidak ada. Insya Allah seperti itu. Kecuali kalau media sihir itu dibuang. buhul itu dibuang di tempat yang aman, bukan di makhluk, bukan di kambing, di hewan dan seterusnya. Kemudian juga tidak benar kalau ada teknik ruqyah ini ya. Ini saya tidak setuju. Ini tolong betul-betul ya kita apa namanya? Betul-betul lillahi ta'ala karena Allah ya, kita sampaikan semuanya demi kebaikan kita bersama ya. Tidak perlu ada ego, tidak perlu ada hasud, tidak perlu ada ya kedengkian. Bahasanya ada teknik ruqyah ya, ya sebagian peruqyah yang menjadikan manusia sebagai medianya, itu sebenarnya tidak benar. Ya, dimanapun ya, alasannya bagaimanapun kondisinya alasannya, jin itu tidak boleh masuk di dalam tubuh manusia. Jadi, kalau masuk di tubuh manusia pasti memberikan konsekuensi dan itu pasti negatif. Karena bukan alamnya. Paling tidak tubuh orang itu mesti dirusak. Pasti ada dampaknya. Jin itu seperti tadi, pertanyaan yang ketiga ini, kalau masuk di tubuh manusia, dia sahabatnya emosinya meledak, itu wajib. Sahabatnya meledak tambah, terus kemudian emosinya juga tambah, gampang tersinggung, merasa dirinya hebat, kuat, kalau diremehkan, langsung marah dan seterusnya. Ini yang tidak benar. Jadi tidak benar juga kalau seandainya ada ruqyah kemudian dimasukkan ke manusia lain, jadi ya tubuh yang lainnya kemudian dijadikan media, itu tidak benar. Teknik ini tidak benar. Kemudian yang ketiga tadi itu, jadi kalau pertanyaannya terputus ya, ya kita hukumi saja. Ya seperti itulah jin kalau sudah masuk di tubuh manusia, dia bisa meningkatkan emosi, bisa meningkatkan syahwat, bisa meningkatkan kedengkian, kemudian kecurigaan yang berlebihan, rasa malas, ya macam-macam. Ya dengan embel-embel mungkin bisa melihat, bisa nerawang, bisa baca pikiran orang. Ya, itu sudah biasa ya kayak gitu itu. Itu wajar ya, masuk ngiming-ngiming sesuatu tapi juga memberikan konsekuensi. Itu bahaya, itu enggak boleh itu. Ya, pada ibu yang menanya ini ya harus dikeluarkan jinnya ini. Kalau tidak bahaya itu nanti. Itu kalau nanti nyun sewu ya, maaf ya kalau ada hubungan suami istri repot nanti itu jinnya itu. Ternyata jinnya di mana itu? Itu kan bisa lihat itu proses itu. Padahal itu kan aib, enggak boleh dilihat. Artinya kalau terlihat makhluk lain itu enggak boleh gitu. Nah, kalau kemudian diikuti jin ini enggak mungkin jin kamu mentua dhisik ya, dari mana tatan itu. Kemudian ya tadi ini ujung-ujungnya nanti emosi, marah, kalau ada masalah sedikit bisa besar. Dan yang lebih ngeri lagi, itu bisa menghalangi ibadah, menjadi malas, salat malam menjadi malas. Lebih repot lagi kalau sudah parah itu, keinginannya itu lebih banyak dikuasai jinnya. Soal selera makan saja itu nanti jinnya, baju juga jinnya. Nanti kalau berhadapan dengan anaknya enggak sabar, gampang merontak tangan dan seterusnya. Dan bahaya, ya itu memang itulah jin. Yang seharusnya di luar, setan yang harusnya di luar, tidak boleh masuk dalam tubuh, kok kemudian ada di tubuh. Jadi jangan bangga, suaminya tidak boleh bangga kalau diikuti, istrinya diikuti jin, jangan sampai bangga, itu musibah. Tapi tidak perlu takut, insya Allah bisa dikeluarkan, diatasi. Mungkin itu untuk mensikapi pertanyaan yang tadi itu, pernyataan ya, bukan pertanyaan itu. Nah, Ustaz. Kita lanjutkan Ustaz ke pertanyaan yang nomor 5 Ustaz. Ini dari nomoran akhir 40470. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau orang diganggu jin itu kan terletak di badan, di bagian mana Pak Ustaz yang terasa? Sekian Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Ya, masuk di badan di bagian mana pertanyaannya? Yang sakit. Ya, itu gini. Jadi kalau seandainya ada orang kemasukan jin, ini ilmu yang sebelumnya belum disunya untuk dijelaskan karena nanti ada sesi untuk ke situ, ada bab ke situ. Tanda-tanda arot ya, tanda-tanda orang kena jin itu seperti apa? Kalau sudah di tubuh seperti apa? Jadi jin itu kalau sudah di tubuh di bagian mana? Kalau saya Waqid Atussalam Bali itu menyebutkan di bagian amuh, otak. Jadi otak, dari otak itulah kemudian bisa mengendalikan semua organ tubuh manusia. Saraf-saraf itu bisa dikendalikan. Itu yang kalau menurut saya kita tuh salam Bali. Tetapi itu juga bisa tidak di situ, tapi di tempat lain. Ya, bisa di tempat lain. Karena tergantung, sebenarnya juga bisa tetap di otak, tetapi juga bisa di tempat lain. Nah, tempat lain ini tergantung bagian tubuh mana yang kita itu lemah, lemah di hadapan Allah. Artinya lemah bukan lemah fisik, tetapi lemah secara ketaatan di hadapan Allah. Misalkan karena sering emosi, sering marah, sering curiga, perasa, sensitif, ya, kemudian penakut, ya, kecemasan yang berlebihan, sering sedih, itu kan lebih banyak di letaknya di bagian emosi, bagian dada. Karena itu kadang jin itu bukan di otak, bukan di kepala, tapi di dada. Tidak bisa menunjukkan masalah yang berarti orang itu terprovokasi oleh setannya, tapi titik lemahnya di emosinya, di bagian dadanya itu. Kalau orang itu sulit mengendalikan nafsunya, atau orang itu kena jin, jinnya kena gangguan jin yang disebabkan oleh sihir, itu kalau seandainya sihirnya dalam bentuk makanan atau minuman, letaknya di perut. Jadi kalau ada orang lemahnya di nafsu, makannya los gitu ya, minumnya los, apa saja dimakan, atau pemabuk gitu, itu ya bisa saja jinnya ada di perut, yang katanya dengan nafsu, yang katanya dengan media sihir, makanan, minuman dan seterusnya. Bisa saja juga di punggung. Biasanya punggung itu terasa panas, berat. Biasanya kalau anak muda, ini munculkan rasa malas. Malas beribadah, malas belajar, mawang-awangan aja terus gitu ya. Bisa juga di kepala, berarti banyak konflik pikiran, bingung dan seterusnya. Bisa juga di mata. Mata pewanas gitu ya, pewanas karena dosa mata. Bisa di tangan karena dosa tangan. Bisa di kaki karena dosa kaki, dosa kaki. Bisa juga di kemaluan karena dosa alat kemaluan tadi itu. Jadi tergantung kelemahan dalam tanda arti ya, dosa yang dilakukan manusia di hadapan Allah. Ya, disitulah dia berada. Nah, ada yang dikuasai sekujur tubuh, ya ada. Semuanya ada. Di otaknya ada, di mulutnya ada, di telinganya ada. Terutama kalau sering mendengarkan infotainment itu ya, itu bisa saja itu jin itu ada di yang sering rumpi, sering dengar gosip, itu jinnya ada di telinganya itu. Hati-hati itu ya, yang maniak musik itu jinnya di telinga itu bisa itu. Atau kalau yang suka ngerumpi, ghibah, fitnah, ini tolong ya, bagi siapa saja dengar, insya Allah ini benar. Kalau yang suka ghibah, fitnah itu, suka ngerumpi, suka rasan-rasan, menceritakan yang lain, itu wajib di mulutnya ada setannya itu. Wajib, saya katakan wajib itu. Kalau di rukyah pasti ada di situ. Insya Allah seperti itu. Sampai katakan wajib itu karena memang kenyataannya akan seperti itu. Jadi kok bisa begitu? Iya. Jadi setan itu akan menguasai titik organ manusia sesuai dengan titik lemahnya manusia. Kalau orang itu lemahnya di mulutnya, tidak bisa menjaga, sering dusta, sering bohong, ya di situ. Jangankan masalah perkataan bohong, tiba fitnah, ya, namimah, adu domba, ngerumpi, ngerasani, yang itu dilakukan oleh mulutnya. Tidak gosok gigi saja, sering tidak gosok gigi, bahkan mungkin tidak pernah gosok gigi, itu jinnya bisa di mulut. Kan Rasulullah perintahkan kita untuk memperbanyak siwak. Laula an asuka ala ummati ala amartahum bisiwakin indakuli sholat, ya. Kalau bukan karena saya memberatkan umatku, pasti aku sudah perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Jadi kadang kita merukyah, kita gosok dia dengan siwak, itu sepepleh itu jinnya itu di mulut itu. Terutama mereka yang sering latah itu juga bisa jinnya ada di mulutnya. Apalagi kalau ada laki-laki ditindik mulutnya, nah itu jinnya sudah di mulutnya itu. Dan juga kalau ada anak kok berani ngelawan orang tuanya, gampang meso, itu sudah bisa dipastikan jinnya itu ada menguasai daerah mulut. Jadi intinya kalau mulut ini digunakan untuk berbuat dosa, melakukan dosa, pelanggaran maksiat, maka jin itu menguasai daerah mulut. Begitu seterusnya. Ya. Jadi banyak ya. Jadi tolong sabar, diikuti saja. Nanti, kok sampai begitu? Iya, insya Allah seperti itu. Ya. nanti kita akan buktikan itu yang seperti itu. Sayangnya kan ini sampai coba kalau TV itu ya kita tampilkan dokumentasi filmnya itu sampai kita tahu kasus ini kasus itu dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan yang belum, silakan. Kita lanjutkan kepada pertanyaan yang nomor 6 Ustaz. Ya. Dari nomoran akhir 4753. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengetahui ada jin atau setan waktu kita zikir dengan sangat lama. Ini pernyataan juga. Bagaimana cara mengetahui ya. Kita zikirnya sangat lama itu? Iya, benar Ustaz. Mengetahui itu kalau ada jin atau setan. Atau orang yang zikirnya lama? Zikir lama, apakah itu kena jin apa enggak gitu? Maksudnya begitu. Saya ulang lagi ya Ustaz. Iya, silakan. Cara mengetahui ada jin atau setan waktu kita zikir dengan sangat lama. Zikir dengan sangat lama. Ini yang diurus zikir yang lama itu yang bermasalah. Itu gimana deteksi itu kaitan dengan jin atau gimana itu? Atau kalau kita kena jin dilawan dengan zikir yang lama itu yang kira-kira bagaimana cara mengetahui jinnya ya, dan enggak gitu ya. Sebetulnya bukan dengan cara itu dengan zikir lama atau enggak. Orang kena jin itu kan tanda kaitannya dengan dia bangun, dengan sadar, dengan tidur itu ada. Misalkan kaitannya dengan tidur, sulit tidur kecuali jam 1, jam 2 malam, itu tanda. Kalaupun tidur, kolak, tidak tenang, tawuh, merintih, kemudian mimpi buruk, terus dikejar-kejar misalkan binatang, jatuh dari tempat tinggi, kemudian diganggu, tiba-tiba dikubur, mandi lumpur, pokoknya mimpi yang tidak mengenakkan, atau tidurnya pokoknya tidak nyenyak, guncang. Termasuk apa penyakit yang di psikologi itu apa skizofrenia itu yang sulit tidur itu sebetulnya kan hanya istilah yang dimunculkan oleh barat aja itu ya, aslinya ya kena jin, tanda orang kena jin itu ya, dan itu sudah kita bisa buktikan itu masalah itu. Jadi sulit tidur termasuk juga kelindian ngelindur, terus giginya kletuk-kletuk atau seperti jerit-jerit nangis ketakutan saat tidur itu sebenarnya tanda kena jin. Kemudian kalau sadar, orang itu sadar misalkan ya, sering pusing ya, bukan karena penyakit perut, penyakit leher, penyakit gigi, penyakit flu dan lainnya, pusing. Kemudian sering bisik, mendengar bisikan, ngomong sendiri, ngamuk, marah berlebihan ya, takut berlebihan, sedih berlebihan, itu sebenarnya kan indikasi orang kena gangguan jin. Kalau anak berani sama orang tuanya, kalau suami ya mendolimi istrinya, ini tolong ya, suami yang mendolimi istrinya ini terancam kena gangguan jin itu. Itu betul itu insya Allah begitu, karena kalau itu sudah menjadi tabiatnya itu berarti sudah positif kena jin. Kemudian kalau seandainya ada istri berani terhadap suaminya padahal itu tidak syar'i, tidak ada alasan yang dibenarkan, ini pun juga terancam ini. Sampai akhirnya suami takut sama istrinya, ini bahaya, itu juga benar. Ya, itu tanda-tanda. Kalau mungkin yang bertanya ini seorang guru. Ya, kalau punya murid kok ngantuk aja, usil aja, malas aja, itu dicurigai saja itu bisa jadi kena jin. Jadi tanda orang kena gangguan jin itu ya tidak diukur dengan ketaatan tadi itu. Nah, kalau kaitannya dengan ketaatan ya, sulit taat, sulit ibadah. Atau dia sholat tapi was-wasnya luar biasa, enggak tahu jumlah rakaatnya. Kalau wudu juga begitu, sampai basah kuyup berjam-jam, itu banyak yang kena kasus jin was-was ini. Itu semuanya adalah tanda gangguan jin, tanda gangguan jin. Ya kalau misalkan dikaitkan dengan zikir ya, orang itu tidak kuat zikir, sebentar putus. Kalau kaitannya dengan baca Quran ya sebentar saja 5 menit selesai. Tidak sampai 10, 15, setengah jam, 1 jam. Ada orang yang level kena jinnya itu ya dia bisa baca Quran tapi hanya sebentar. Ini tidak menakuti ya. Jadi kan keimanan orang ya, kondisi jin bisa menyerang itu kan berbeda-beda ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang lain silakan. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 7, Ustaz. Dari nomor ayat 7946. Ini dari Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hakikat dan cara jin itu menjadi berita dari langit? Apa bisa jin itu tahu aib-aib seseorang yang tersembunyi? Syukron Ustaz atas jawabannya. Ya, insyaallah ya. Bagus-bagus ya pertanyaan ini. Hakikat dan cara mencuri berita, yang mencuri berita hakikatnya ya mencuri. Ya mencuri, namanya mencuri ya, ngambil haknya orang lain yang bukan hak dirinya. Karena itu keputusan dari Allah, wahyu dari Allah yang disampaikan kepada malaikat dari satu langit ke langit berikutnya sampai ke langit dunia. Dari langit ini, berita yang dari langit ini kemudian dicuri. Ya dicuri dengar, hasilnya dicuri dengar. Hakikatnya ya dicuri dengar. Misalkan ada kematian gitu ya. Wah, sebelum kejadian itu perintah itu sudah dicuri. Terus disampaikan ke dukunnya, ke wali-walinya. Wali-wali ini ya wali dukun, bukan wali Allah, bukan ya. Wali setan itu ya. Diberitahu nanti ada orang meninggal ya. Betul, informasinya betul, tapi ditambahin dengan 99 kebohongan. Yang 99 ini bohong, benernya satu. Jadi kalau ada dukun benar wajar. Tapi ingat, salahnya itu 99. 1 banding 99. Dukunnya top, itu kalau dukunnya top. Kalau dukunnya lagi belajaran, dukun yang anu, tambah salah semua, enggak ada benernya. Itu begitu. Jadi mencuri berita itu maksudnya seperti itu. Hakikat caranya ya naik, ini yang yatiruna fil hawa, lam ajni khatin. Yang mereka itu punya sayap itu loh. Itu tugasnya ya tiru nafila, yang bisa terbang itu mencuri berita. Jadi dia terbang ke langit, dibaca surat as-sofat itu ya. Kemudian oleh malaikat dilempar loh dengan meteor itu. Dilawan. Jadi itu caranya. Kalau kemudian kita lihat meteor jatuh itu kemarin itu sudah ada. Kalau enggak salah sudah kita bahas atau belum nanti. Ya insyaallah minggu depan kita bisa ingatkan lagi hadisnya itu. Kayaknya belum ya. Rasul bertanya kepada para sahabat, kalau kamu lihat ada bintang jatuh, terjatuh itu apa yang terjadi? Nah, para sahabat, wah itu tokoh meninggal, ya, seorang tokoh meninggal atau seorang tokoh akan lahir, gitu, telah lahir. Itu keyakinan bangsa Arab dahulu. Dibantah itu tidak benar. Itu hanya malaikat yang sedang menghukum setan yang mencuri berita, ya, membalas setan dengan batu meteor dan seterusnya. Jadi itu. Kemudian yang kedua tadi apa itu? Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Iya. Apakah ini Ustaz, seorang yang enggak, tadi oh, yang ada, Ustaz. Ketujuh, karena ada dua pertanyaan tadi itu. Iya. Ya. Pertanyaannya ya tadi itu Ustaz, jin apakah tahu aib-aib? Oh ya, gitu. Aib-aib ya. Iya. Aib seseorang. Nah, kalau ini apa namanya? Cara rukyahnya ya, cara rukyahnya tidak benar. Jinnya cerawita, ya tahu. Gitu ya. Atau kondisi orang itu bolong. Bolong itu artinya parah. Korinnya menguasai, jin di dalam dirinya menguasai total. Ya, korin dan jin korin ini, jin korin ini dan apa namanya? Jin-jin yang ada di dalam tubuhnya itu bisa saja menceritakan aib-aib orang itu, bisa menceritakan gitu ya. Tapi kalau jin bisa mengetahui aib orang, ya caranya tadi itu dengan kontak korin dan kontak jin yang ada di dalam tubuh manusianya. Itu pun kalau ada kondisi yang menyebabkan orang yang memiliki aib tadi itu dikuasai jin sehingga jinnya menceritakan aibnya, gitu ya. Tapi kalau tidak ada proses kesurupan, ya tidak ada jin yang nyurupi, terus kemudian ada dukun, ada orang pintar kok bisa tahu kelemahan orang itu, aib orang itu, maka aib yang didapatkan dukun atau orang pintar itu atau siapapun itu sebetulnya berasal dari kontak korin dan jin-jin yang ada di dalam tubuh orang itu. Aslinya kalau kita tidak punya jin di dalam tubuh, tidak kena jin dalam tubuh, dan kita juga bisa melemahkan korin kita, ya jin itu tidak bisa tahu aib kita. Itu gampangnya gitu. Dan yang paling penting lagi, selagi aib itu ditutup oleh Allah, ya tidak ada alasan, tidak ada cara bagi jin untuk mengungkap aib kita, itu tidak bisa. Kecuali misalkan teknik rukyah yang salah. Jadi orang kesurupan dibiarkan cerewet aibnya, itu teknik rukyah yang salah. Terus ini juga hati-hati ya, kadang kita perhatikan rukyah masal itu kan, situasinya kan dilihat orang banyak itu. Dilihat orang banyak, disaksikan orang banyak, tidak sadarkan diri, ya, kejet-kejet, ngamuk-ngamuk, geru-geru, ngomong kemana-mana, cita kemana-mana. Ini sebetulnya seyogianya. Ya kalau menurut saya tidak perlu. Karena kondisi orang kesurupan itu kan boleh dikatakan aib itu. Aib, kecuali kalau metode pembelajaran rukyah, misalkan orang yang kita rukyah itu bersedia untuk dilihat orang banyak, misalkan begitu, itu atas keriduannya mungkin boleh. Tetapi kalau pada dasarnya ada pengobatan rukyah, itu yang paling baik ya kita lindungilah aib orang itu supaya tidak dilihat orang yang tidak kepentingan. Nah, kalau rukyah masal itu kan semuanya bisa tahu itu, ketebukan nih, klosot-klosotnya orang itu, terus ngamuk izinnya, ceritanya aib sana sini dan seterusnya, itu kan menurut saya kan tidak bagus itu kalau saya ya. Jadi kalau dari sisi etika adab ya, karena itu berkaitan dengan aib, jadi seyogianya ya, ya gimana caranya supaya saat rukyah masal itu mestinya ya yang melihat hanya mereka yang berkepentingan saja. Dia kok kemudian khalayak umum semuanya tahu, itu tidak benar. Nanti habis itu kan malu orang itu kan, ya mesti malu dirinya ketahuan itu, dan itu menurut saya yang tidak tepat tadi itu. Jadi kalau ditanyakan apakah jin itu bisa melihat aib orang tadi itu, kondisi-kondisi tertentu yang mungkin bisa terjadi, itu saja yang kemudian seolah-olah dan bisa mengetahui aib sampai sedetailnya. Ada yang lain? Ada Ustaz. Lanjutkan Ustaz pertanyaan nomor 8 Ustaz. Dari akhiran nomor 6642. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang bisa melihat jin itu berarti orang tersebut punya jin pendamping? Syukron. Ah ya, jin korin, jin pendamping. Jin pendamping juga berarti khodam, pembantu. Kalau yang dimaksud itu hadam, dam, pembantu, ya. Tapi kalau yang dimaksud korin, setiap manusia itu punya korin. Ya, mawukila min ahadin ya. Rasulullah menyatakan yang artinya ya, tidaklah salah seorang di antara kalian ilau kila korinu minal jin wa korinu minal malaika. Ini hadis ini pernah saya sampaikan di satu sesi pertemuan rukyah insyaallah ya. Ini ma'ahadu minkum ilahu kila korinuhu minal jin wa korinuhu minal malaika. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu kecuali disertakan dia ada pendamping dari setan, dari jin, dan pendamping dari malaikat. Kalau ini siapapun ada, hatta alaiya, sampai Rasul, para sahabat bertanya, sampai engkau ya Rasul? Iya. Walakin aan ya Allahu kata aslamala ya murun ya la murun la ya muruni ila al khair. Jadi sampai Rasulullah mengatakan ya sampai akan tetapi ya sampai diriku, akan tetapi Allah menolongku ya sampai mereka tunduk aslama itu la ya muruni, tidak memerintahkan kecuali kebaikan saja. Nah itu nanti ada bab sendiri tentang bab korin ya. Ini nanti kaitannya dengan Romi Rafael dan Joy Sandi ini, dengan dukun-dukun yang bisa meramal, yang menebak, itu nanti bab korin ya. Nah korin ini ada, saya ada ya, Ibu Munir ini juga ada, ini Mas Urwan ini juga ada, ini semua korin ya, ya. Semua korin ini ada, satu-satu ada, semua kita ada, yang bertanya juga ada korin. Kalau itu yang dimaksud ya bukan. Jadi korin ini tidak bisa harus menyebabkan kita bisa melihat. Nah yang menyebabkan melihat itu ada jin lain, ulah korin itu karena keyakinan yang salah, akidah yang salah, ibadah yang salah, ritual-ritual yang salah, bahkan senang dengan kemampuan bisa melihat jin, sehingga jin itu masuk dan menguasai titik matanya dan kemudian bisa melihat jin lain. Itu prosesnya. Loh, kok bisa gitu? Ustaz, jangan asal ngomong gitu ya. Oh, ini bukan asal ngomong ini. Ini bukti di lapangannya banyak ini. Ini fakta-fakta anak-anak yang bisa melihat jin itu buahnya yang kita rukyah ya, setelah itu tidak bisa lihat apa-apa. Ya jinnya ngomong kalau di bagian mata, menguasai bagian mata. Jadi itu kalau dimaksud pembantu ya, pembantu yang sifatnya jin luar masuk atau jin yang diyakini khadam tadi itu. Ini Ustaz, ada tambahan mungkin. Dan gimana kalau yang di masyarakat itu terkenal dengan membuka mata batin, kata Ustaz? Ya, mata batin itu mata mana lagi? Itu kan dianjur izin sebentar, itu supaya bisa melihat itu. Ya, yang seperti di televisi itu katanya ya. Ya, itu kan teknik sihir itu, teknik perdukunan itu, ngekek izin. Nah, itu dicabut lagi, ditempeli sebentar supaya bisa melihat itu. Ya. Ya, intinya ya tidak bisa melihat jin kecuali di mata itu ada jin. Apakah setiap orang itu tidak ada yang bisa melihat jin itu? Ya ada. Kalau orang itu taat, alim, tauhidnya lurus, ibadahnya lurus, nyunnah, ya dengan keikhlasannya, dengan kehanifannya, kelurusannya itu ya. Kok kemudian dalam dakwah itu dibutuhkan ilmu itu, ya bisa melihat jin. Seperti Ibnu Taimiyah itu melihat itu. Bahkan suatu saat dijumpai Ibnu Taimiyah sedang merangkul dakwah pada bangsa jin. Itu ada dalam riwayat. Nah itu kalau seperti itu kita kata, wah di matanya Ibnu Taimiyah ada jin. Dan itu pun juga tidak setiap saat. Nah kalau ada yang saya maksud itu di matanya ada jinnya, itu hampir setiap saat. Ini banyak ini. Saya ketemu beberapa dosen itu yang diikuti perewangan sehingga dia bisa melihat jin di mana-mana itu. Banyak. Ya, itu banyak ya, termasuk tadi itu dibukakan mata batin ya. Ya, itu kan sama saja dikasih ya kemampuan sama jin orang yang ngasih, yang membuka mata batinnya tadi itu ya, tidak ada ya seperti itu. Terima kasih Ustaz ya, penjelasannya ya. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya Ustaz ya, ini pertanyaan nomor 9 Ustaz ya. Dari nomor akhiran 4976. Bismillah. Ustaz, tanya, apa bisa kemasukan jin akibat suka onan? Dan apakah selalu bisa ketahuan seseorang itu terkena gangguan jin atau tidak? Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Yang terakhir gimana kata-katanya? Yang terakhir, apakah selalu bisa ketahuan seseorang itu terkena gangguan jin atau tidak? Oh, bisa. Kalau sudah hafal, sudah khatam kayak dokter itu loh ya. Kalau kayak dokter itu kan kadang ya, kalau para dokter yang baru lulus itu kan masih harus mengingat-ingat ya, gejala penyakit ini itu apa saja, itu harus ditanyakan dulu. Tapi kalau sudah senior itu kan lihat klinisnya aja lah, fisiknya sudah bisa tahu ini sakit ini. Tapi tidak langsung nyelisih prosedur, mesti ditanyakan dulu 1-2. Itu untuk memastikan. Nah seperti itu. Nah bagi orang yang biasa ngeruk ya, tanda-tanda orang kena jin itu ya buahnya. Kalau merujuk pada petunjuk Rasulullah Sub'ah itu, kalau orangnya kulitnya putih, dia kuning, wajahnya itu kuning. Kalau dia hitam, merah kehitam-hitaman. Kalau putih, ya bisa sampai tidak hanya kuning, tapi lebih hitam. Wajah rona, ada rona hitam, itu sudah kena jin. Bisa juga dilihat dari matanya, matanya juahat, atau matanya tidak konsen, geraknya itu cowopet. Kalau mau, disuruh nutup mata aja, itu nanti kedipannya cepat, nggak bisa tenang. Nah, itu kena, itu juga kena, bisa untuk tanda untuk mengetahui orang itu kena jin juga bisa. Jadi banyak tanda yang bisa dilihat kalau orang itu kena jin. Bisa juga dengan tindakannya tidak bijaknya itu ekstrim, bukan tidak bijak sekali dua kali, enggak. Misalkan kalau ada, minta maaf ya, kok suami itu merasa tidak terbebani kalau misalkan santai, punya tanggung jawab istri dan lain-lain, santai aja, itu juga bisa kena. Ini tindakan, bisa pemarah, ringan tangan dan seterusnya, malas dan seterusnya, itu bisa juga terindikasi kena jin. Nah kalau ditanyakan onani itu bisa kena jin, wah itu justru sebab terbesar itu. Kalau suka, namanya suka itu wajib 100% kena jin itu. Bahkan ini banyak, ini lagi kita sudah nangani juga yang kasus ya jin masuk sebab karena onani. Bahkan ini kita pernah nangani ya, ada laki-laki yang bencongnya itu, ya saya kan bukan bencongnya itu gara-gara onani. Jadi asalnya dia tertarik hanya dengan perempuan, lihat film porno dan seterusnya, terus kemudian dia onani. Sering onani dari SMP itu. Kasusnya dari SMP. Kemudian SMP 3 tahun sampai menuju SMA kelas 1. Sekarang dia sudah hampir lulus kuliah. Dan suatu saat jenis jin yang masuk di tubuhnya lain. Kaumnya kaum Nabi Lut mungkin ya, gitu ya. Dia berubah jadi bencong. Terus akhirnya senangnya bukan dengan perempuan, tapi sama laki-laki dan pewarah ini. Itu pun juga dari onani. Jadi dosa onani ini bisa meningkat itu. Yang tadinya suka dengan lawan jenis sampai akhirnya ya sama-sama sejenis. Itu gara-gara onani. Itu kalau di rukyah itu ya, jinnya itu ngumpul di kemaluannya itu. Kalau dipegang jerit-jerit di situ. Itu nanti pasti begitu. Bukan dipegang umbun-umbunnya, salah itu. Bukan perutnya. Ya, pegang umbun-umbunnya itu hanya untuk ngontakkan saja, untuk supaya dia jinnya itu muncul. Tapi kalau sudah jinnya dianu, itu nanti pusatnya di situ. Kan sudah saya sampaikan di awal, kalau jin itu masuk di tubuh manusia menguasai titik lemah manusianya. Kalau titik lemahnya di syahwat, ya di syahwat. Jinnya di pernah zina ya di situ. Itu seperti itu. Di ya kaum muslimin ya, dimanapun berada yang lagi mendengar radio ini, ngajian rukyah ini bukan untuk nakut-nakuti, bukan, tetapi kita antisipasi, kita waspada. Kalaupun ada yang merasa tersangkut dengan materi ini kena, insyaallah ya kita usahakan untuk bisa membantu, bisa datang ke Masjid Qalbun Salim atau ke Al-Um, nanti tanya, nanti insyaallah ada tim rukyahnya, insyaallah begitu. Nah, silakan. Mungkin Ustaz, kita break sebentar, 3 menit lagi, sambil kita dengarkan ayat-ayat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pada sesi tanya jawab. Terima kasih pada operator yang telah bersedia untuk menemani kita. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang nomor 10 Ustaz. Yeah. Oh iya, sebelumnya untuk pendengar mohon untuk bersabar. Insya Allah kita akan urut ini pertanyaannya, mulai dari yang masuk pertama sampai nanti yang terakhir kita urut. Insya Allah akan kita bacakan. Dan insya Allah kajian ini insya Allah selesai 10 jam 10. Jika nanti kajian ini selesai ternyata pertanyaan belum dijawab, insya Allah akan kami jawab pada sesi pertanyaan di kajian berikutnya. Karena insya Allah ini kita dokumentasikan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Ini Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 10 Ustaz. Iya, silakan. Dari nomor 1560 Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disebutkan syarat-syarat perukyah. Terima kasih. Syarat-syarat ya, mualid ya, perukyah. Yang jelas yang pertama yang harus dipenuhi, akidah itu harus lurus. Mandatnya mandat salafus soleh. Cara berakidah yang merujuk pada zaman Rasulullah dengan para sahabat, dengan tabi'in, dengan tabi'ut tabi'in. Ini akidah yang tidak tercampur dengan kerancuan berpikir seperti saat ini, menyimpang dan seterusnya. Akidahnya pertama itu wajib, akidahnya harus itu. Kemudian akidah yang sudah diyakini itu direalisasikan dalam perilaku, dalam tindakan, dalam ucapan. Tidak hanya sekedar meyakini saja, tidak hanya sekedar itu sebagai koleksi ilmu, bukan, tetapi tindakannya pun juga menyebabkan akidah yang lurus. Misalkan ya ya tidak ke mencari ngalap berkah di kuburan, di Gunung Kawi dan seterusnya. Kayak itu masuk termasuk akidah yang tersensor. Kalau mau jadi perukyah tidak bisa. Atau ngingu keris, ngingu jimat, nah, kedukun, nah, itu akidah yang nyimpang, itu tidak boleh. Jadi membenarkan ya, hatinya, keyakinannya, pikirannya, tetapi juga ucapannya dan tindakannya itu menyebutkan akidah yang benar, yang lurus. Dan tidak boleh apa akidahnya itu nyimpang. Kemudian yang jelas ya, mengetahui seluk-beluk tentang dunia jin itu penting supaya tidak tertipu. Ya, yang syar'i ya seperti kajian ruqyah saat ini kan mendalami masalah itu sebagai syarat untuk jadi peruqyah. Ya, kalau tidak tahu tentang dunia jin ya gimana, enggak bisa kan begitu ya. Kemudian meyakini bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalam Allah yang memberikan ta'sir, pengaruh terhadap jin dan setan. Kemudian ayakuna aliman bi ahwali jin wa syaitan, itu sudah ya, mengetahui tentang hal ikhwal jin dan setan. Kemudian ayakuna aliman bimata khilil syaitan, jadi mengetahui ya, hendaknya dia punya ilmu tentang pintu masuknya setan ya. Tadi pintu masuk setan itu kan ada 7 yang sudah kita sebutkan ya, marah berlebihan dan seterusnya itu termasuk itu yang terus dilakukan itu sebagai pintu masuknya. Ya, terus kemudian ada anjuran dari Syekh Waqitatus Salam Bali disenangi yastahabul mu'alid ayakuna mutazawwijan. Jadi ya dianjurkan ya disukai bahwasanya seorang peruqyah itu nikah, sudah nikah. Kalau belum ya tidak apa-apa itu. Itu tidak apa-apa, bukan berarti wah nikah dulu ya. Tidak wajib itu. Artinya kalau dengan menikah itu kan syahwat lebih teredam. Kalau pasiennya perempuan ya lebih diharapkan lebih aman. Walaupun aslinya ya teknik peruqyah perempuan ini ada syariatnya ya, termasuk hijab, termasuk tidak boleh menyentuh ya sebagaimana menyentuhnya kalau pasien laki-laki dan seterusnya, harus ada mahramnya dan seterusnya. Insya Allah kalau seperti itu kan pikirannya tidak macam-macam. Dan karena itu ya sebagai bentuk antisipasinya ya harus banyak melakukan ketaatan, terutama puasa Dawud itu kalau bagi peruqyah itu sangat dianjurkan karena bisa meredam syahwatnya. Sholat malam, qiyamul lail, ketaatan, baca Quran ya, ikut kajian, ngerti syariat yang benar, ibadah yang benar, itu supaya nanti ketika berhadapan dengan dunia jin itu tidak dikritik. Wah, kon wiridmu bid'ah ya, itu kena bisa. Akidahmu nyimpang, itu sudah dibaca jin. Misalkan itu semuanya ya, itu bisa itu dihindari ya, jadi dengan ketaatan. Kemudian ya tentunya menjauhi kemaksiatan, melaksanakan ketaatan, ya, dikir-dikir pagi sore, pelindungan dan seterusnya. Ya intinya ruqyah itu rogi bagi seorang yang mengobati itu tidak ada syarat khusus, misalkan harus keturunan kiai, tidak ada. Harus orang gus, tidak ada. Harus yang bisa baca kitab juga tidak ada. Ya, maksudnya kitab-kitab Arab, tidak ada, yang seperti itu tidak ada. Laki, tidak, perempuan pun, malah kita tunggu perempuan ini. Kalau ada yang berani kita akan kader untuk jadi rogi peruqyah. Jadi itu syarat-syaratnya. Jadi yang paling penting, yang paling besar adalah masalah akidah, masalah ketaatan, ya, masalah kepribadian, ya, empati, ya, masalah kepedulian, ini pun juga pengaruh. Karena semakin punya kepedulian terhadap yang lain itu insya Allah kekuatan ruqyahnya akan semakin besar karena didorong karena kepedulian. Jadi itu berkaitan dengan syarat. Nanti juga ada bab tersendiri untuk sifatul mu'alid ya. Ciri-ciri bagi peruqyah, orang yang mengobati itu ada sendiri. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Ya, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Yang pertanyaan nomor 1 itu sangat bagus, Ustaz. Karena selama ini yang dipahami peruqyah harus keturunan dari kiai, ya, Ustaz. Ya. Itu atau gus itu, Ustaz. Kita lanjutkan, Ustaz, ke pertanyaan yang nomor 11. Dari nomor akhir 1560 lagi, Ustaz. Bisakah kita meruqyah diri kita sendiri? Ini lanjutan, Ustaz. Oh, gitu ya. Wah, sangat bisa. Sangat bisa, tapi untuk jawaban detailnya nunggu babnya saja. Sangat bisa. Intinya ngerti dunia jin, ngerti jin itu masuk di tubuh seperti apa kerjanya, dan ngerti akidah, keyakinan yang bisa mengeluarkan jin itu hanya Allah, akidahnya kuat, kemudian dia taat, itu proses ruqyah dirinya akan jalan. Insyaallah seperti itu. Jadi tidak bisa lantas meruqyah diri sendiri tanpa ngerti dunia jin misalkan ya. ngerti kerjanya jin di dalam tubuhnya. Kalau musuhnya di dalam tubuhnya saya tidak bisa cara merukyah. Jadi tidak bisa misalkan ada anggapan, bukan tidak bisa cara mutlak, bukan, ada anggapan. Apakah mungkin orang yang kena jin itu dengan ngaji, dengan taklim misalkan ya, dengan ketaatan itu bisa jinnya keluar? Mungkin. Tetapi dosisnya sesuai dengan manfaat dari taklimnya dan sejauh mana dia taat kepada Allah. Yang itu bisa menyebabkan jinnya keluar. Nah, acap kali jin itu bisa sembunyi. Loh, ada kok ini kejadian ya. Orang yang ngajinya sudah lama itu ke belakang kamar mandi takut malam hari, itu ada itu. Nah, ya ini kan masalah itu dengan akidah itu. Ya, ya katanya dengan jin dan seterusnya. Indikasi kalau itu ya ada gangguan. Jadi nanti insyaallah ada waktunya sendiri. Tolong sabar ya. Terima kasih Ustaz. Ya, mohon untuk sabar bagi pendengar. Insyaallah kita akan bahas masalah tentang rukyah diri sendiri. Kita lanjutkan Ustaz kepada pertanyaan yang nomor 12. Ya. Dari nomoran akhir 2749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kata orang tua itu di saat maghrib itu banyak jin keliweran di luar rumah. Apakah betul? Syukron. Iya, kalau itu memang betul. Itu kan sudah kita bahas ya, berkaitan dengan penyebaran jin. Insyaallah belum ya itu ya. Itu belum. Nanti ada bab kapan jin itu menyebar. Ya, itu nanti ada ya di saat ida junhul lail ya, di penghujung malam itu jin itu menguat dan menyebar. Memang ada hadisnya dan Rasulullah memberikan penjelasan tentang itu. Ya alhamdulillah itu ditanyakan, tetapi ya untuk lebih lengkapnya ya kita tunggu bab yang berkaitan dengan penyebaran jin ya. Jadi itu betul orang tua yang ngerti ilmu itu berarti ya. Ya, yang ngerti bahwasanya nah ini ketemu ini hadisnya ya. Di dalam kitab Shahihain ya, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana junhul lail au amsaitum ya, jika di ada apa? Idza kana jika waktu itu berada di penghujung malam ya. Jadi menjelang sore gitu. Ams au amsaitum menjelang sore. Fakufu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian. Faina sayatin tantasiru hinaitin. Ila akhir hadisnya. Jadi saat itu setan sedang menyebar. Itu betul. Jadi betul. Jadi betul. Itu bagus itu. Ya. Ada lagi? Kita lanjutkan pada pertanyaan yang nomor 13, Ustaz. Ya. Dari nomor akhiran 3773. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ana sakit sudah 25 tahun. Udah cek medis hasilnya kosong. Ternyata sakit ana kena jin. Ada 3 jin dalam tubuh ana. 2 laki-laki, 1 perempuan. Ana sudah ikhtiar kemana-mana selama ana sakit. Gak ada yang bisa menolong. Apa ana bisa disembuhkan? Jazakallah khair Ustaz. Ya wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Laa haula wa laa quwwata illaa billah. Insyaallah bisa. Ini tambah menarik sekali bagi kita ini. Kalau ada kasus yang termasuk abnormal ini 25 tahun, kita malah jadi penasaran ini kok ada kena jin yang sampai selamat dan katanya tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kalau ruqyah syar'iyah itu enggak ada kata tidak bisa, karena namanya juga pengobatan dari syar'i, dari Quran, dari sunnah, insya Allah bisa, asal Allah ridho. Itu kuncinya. Karena sarannya itu syar'i, medianya syar'i, ayat-ayat Allah, doa-doa yang masuk disyariatkan, jadinya ya mestinya bisa. Secara syar'i ya bisa. Kalau tidak bisa itu tidak sembuh, itu karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau karena ada hikmah lain. Atau hikmah lain itu. Tetapi kalau yang ditanyakan ini, kita masih lebih memilih ya gimana proses pengobatannya. Kok sampai selama 25 tahun itu gak sembuh-sembuh itu ya. Jadi ya tolong satu saat mungkin perlu ada kontak gitu. Ya silakan di Al-Um ya, di sini banyak ustadz ini bisa ditanya, atau di Masjid Qalbun Salim. Nah, nanti ditanyakan itu nanti di mana proses pengobatan rukyahnya itu diadakan dan seterusnya. Jadi insya Allah bisa. Ya, kita sih optimis bisa. Ya, tidak mendahului kehendak Allah, tapi kita katakan insya Allah bismillah ya, insya Allah bisa. Mudah-mudahan untuk penanya dikasih kemudahan ya Ustaz untuk kesembuhannya. Ya, insya Allah. Kita lanjutkan Ustaz kepada pertanyaan yang nomor 14 Ustaz, dari nomoran akhir 1600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana cara menangkap jin seperti tuyul? Dari Bapak Agus Haryanto, Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan muncul ya. Alhamdulillah. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Kalau sudah ditangkap terus diapakan itu? Nanti repot itu. Ditaruh di mana repot nanti. Memenjara jin tambah dosa nanti kan itu. Jadi pertanyaan itu harus diluruskan. Kenapa juga ditangkap? Maksudnya mungkin diusir gitu ya. Kalau diusir, cara mengusir itu ada tuntunan dari Islam. Tapi kalau cara nangkap, ya nggak perlu lah. Ngapain juga ditangkap? Diusir aja. Ya, kalau di dalam tubuh ya sudah terpenjara, dirukyah, disentuh, dipegang, dibacakan, dianu kesakitan itu bisa. Tapi kalau di luar itu diusir. Diusir caranya ya dengan memutar murotal surat Al-Baqarah itu bisa ya, misalkan dengan surat Al-Baqarah, karena setan itu lari ya, tidak mau tinggal ya sehingga ketakutan di rumah seseorang yang itu dibacakan surat Al-Baqarah itu bisa. Jadi setan itu akan lari kalau diputarkan murotal itu ya. Ya sebenarnya tidak hanya surat Al-Baqarah, kalau hadisnya memang surat Al-Baqarah, tetapi juga bisa yang lainnya. Intinya ya ayat-ayat yang lainnya itu juga membuat jinnya itu ketakutan dan seterusnya. Sebagaimana yang Rasulullah pernah sampaikan, sabdakan, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Inna syaiton, sungguhnya syaitan itu yanfiru minal bait, lari dari rumah alati yang takra'u fihi suratul Al-Baqarah, ya, yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Itu hadisnya jelas ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Jadi itu bisa diterapkan. Jadi caranya ngusir seperti itu. Jadi kalau ada penampakan, cukup diusir aja. Nah, lihat dulu kalau ada yang mau dia masuk, misalkan dengan jima, dengan raja yang dipaku di atas pintu-pintu gawang itu ya, gawang pintu, ditaruh di pojok-pojok kamar itu ya, wajar akhirnya ada jin. Ya itu dibuang dulu, dibersihkan dulu. Atau rumah dulu, rumah itu angker, rumah kosong dulunya sehingga ada jinnya, baru sudah ditempati si penanya misalkan begitu, wajar ada jin yang nampak yang ada di rumah itu. Atau bisa juga karena media sihir itu jin itu bisa kelihatan. Nah semuanya itu bisa diusir bukan ditangkap ya. Jadi tidak ada, bahkan Rasulullah pernah ya, menangkap iblis yang mengganggu sholat beliau, sholat malam ya, sudah dipegang sampai tangannya, mulutnya, lidahnya itu tersentuh Rasulullah dingin. Dan Rasulullah waktu itu mau tidak mengikatnya di salah satu tiang di kota Madinah sehingga bisa dilihat oleh anak-anak di kota Madinah. Tapi itu tidak dilakukan. Itu artinya kita tidak diperintah untuk menangkap jin. Ya, kita tidak boleh mendolimi. Untuk apa ditangkap di? Jadi yang kita butuhkan kan dia pergi dari rumah kita, itu aja. Dia tidak ada di lingkungan kita itu. Jadi tidak perlu ditangkap. Ya, saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Kalau nanti ini ditangkap untuk mungkin buat mainan Ustaz. Bisa dijual lagi, bisa repot. Sirik ya. Ya, Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 15, Ustaz. Ini dari nomor akhir 6146. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, teman saya sering melakukan onani di kamar mandi sendirian. Apakah teman saya ini dimasukin jin perempuan, Ustaz? Dan gimana hukumnya onani dalam Islam? Terima kasih. Iya, jelas onani haram, tidak boleh, mutlak haram. Ya, insyaallah seperti itu ya. Jadi tidak boleh onani itu. Dan apakah dia diganggu jin perempuan? Jadi kalau Rasulullah mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu tadi yang saya jelaskan itu, ya salah satunya ya faedah yang bisa kita ambil bahasanya, kalau ada laki-laki masuk kamar mandi tidak baca doa, maka jin perempuan yang datang membisikkan niatnya ini, kabar ini, ingat itu dan semuanya, sehingga dia melakukan onani di situ. Atau kalau jin laki-laki, jin, kalau orang itu perempuan ya, yang datang adalah jin laki-laki, dan begitu dan seterusnya. Jadi karena itu ya hati-hati untuk kamar masuk kamar mandi ya, jangan sampai tidak berdoa. Kemudian yang lebih fatal lagi ya, ini ya juga sama-sama salah itu ya, kebiasaan anak muda atau bapak-bapak ya, kalau yang perokok ini sudah merokok di kamar mandi sambil ya dilakukan sambil beol itu, BAB itu. Wah, ini bisa menjadikan tanda tersendiri kalau yang bersangkutan kena jin itu. Ya, karena aktivitas salah dua-duanya ya. Sampai lama ya, padahal sudah mungkin sudah berhenti, tapi karena rokoknya belum berhenti ya, belum dihentikan, itu asik mikir kesana kemari lah, itu bahaya sekali itu. Kalau itu menjadi kebiasaannya dan diikuti dengan tanda-tanda gangguan jin yang lainnya, ya sudah kena jin itu. Ya. Ada lagi? Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang nomor 16, Ustaz. Dari nomor 2747. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kru penyiar yang dirahmati Allah. Salamin. Jika jin membandel di rumah atau di dalam tubuh manusia setelah waktu yang dibatasi tadi dan sudah didakwai, tetapi masih ada gitu, Ustaz. Kalau mau membunuhnya, apa ada langkah-langkah khusus, Ustaz? Iya. Kalau perintah faktuluhu ya, kalau bendanya ada, ularnya ada, dibunuh saja sudah. Pakai pentung, pakai apa, langsung mati itu. Baca aja tahu dulu. Nanti kalau takutan baca ayat kursi, bacalah haula, hakaula. Itu mati nanti insyaallah. Ya, karena kan ular kan, itu yang berkaitan dengan jin ular tahu itu ya. Itu ya dibunuh ya mati. Tidak perlu sampai terjadi ya, seperti pemuda tadi. Kalau pemuda tadi itu kan yang terjadi pada masa Rasulullah itu kan jinnya muslim jadi melawan ya. Kalau ini kafir kalau sudah dijinin 3 hari ya kalah dia. Gimana cara membunuhnya? Ya itu langsung dibunuh aja, bawa pentung, bawa anunya sapu gitu ya. Itu sudah dipukul ya mati. Baca aja basmalah bisa, apa saja yang dibaca kalau kita yakin, kita mentalnya kuat ya insyaallah mudah. Ya, kalah insyaallah seperti itu. Kemudian yang satunya apa? Jika di dalam tubuh, Ustaz, gimana caranya? Kalau ngeyel ya, pertama ya, kalau ada proses rukyah kok sulit, jinnya kok sulit, bandel enggak keluar. Itu yang paling penting dipahami, tingkatkan ketaatan dulu. Jadi intinya itu begini, kalau haknya Allah itu kita tunaikan, hak makhluk insyaallah diberi oleh Allah. Hak makhluk itu apa? Hak kita itu apa? Diselamatkan, ditolong, dimudahkan urusan, dibimbing, diberi petunjuk. Itu hak makhluk. Nah, dari mana kita memperolehnya? Berikan haknya Allah dulu, termasuk dalam rukyah. Hak orang yang kesakitan kena jin itu kan ditolong oleh Allah, jinnya dikeluarkan. Nah, caranya gimana? Berikan ketaatan semaksimal mungkin kepada Allah. Nah, jangan menuntut hak. Yang salah itu kan begitu. Rukyah dipawaksa, orang kena jin pawaksa pingin cepat. Pengen, semua orang kena jin itu kan pengen cepat sembuh itu. Dia lupa yang mengeluarkan jin itu kan Allah, bukan perukyah. Jadi yang lebih ditaati, yang lebih didekati, diyakini, dan lebih takarrub, lebih dekat adalah Allah. Mestinya begitu. Dan tidak ada ceritanya kalau ada orang dekat kepada Allah, dia tahu dirinya kena jin, dia tahu terapinya, kok jinnya masih bisa bandel dan kena. Ini insyaallah hampir 100% ya. Ini banyak kasus ya. Beberapa mahasiswa yang mengalami kasus seperti ini pernah dulu itu. Hampir ya santai gitu ya. Kira-kira kalau sekarang ya 1 tahun. tapi jin itu hilang mungkin tidak sampai 1 tahun, mungkin 8 bulanan itu ya. Ada anak mahasiswa yang kemasukan jinnya jin torikot, jenggotnya panjang. Rukyah itu ada, kita dokumentasikan. Karena anak ini punya pacar, nanti jinnya itu sulit keluar. Ya, mau tidak mau kan harus menghentikan pacarannya dulu. Nah, untuk menghentikan pacarannya itu harus dengan ya ilmu. Jadi dia harus ngaji terus, ikut ngaji, lama-lama dia semakin taat, semakin taat. Alhamdulillah jinnya itu bisa keluar, hilang. Jadi enggak ada istilahnya dengan jin bandel itu kemudian terus kok ya, bisa saja kita pakai cara-cara yang kuasar itu bisa. Seperti Ibnu Taimiyah yang mukul sampai ratusan kali, 300 kali. Apa maunya seperti itu ya enggak apa-apa. Pahamkan dulu, tolong dipahamkan dulu ke keluarganya, ke orang yang melihat. Nanti bisa salah paham. Loh, itu orang sudah kena jin kok dipukuli. Itu pernah ada yang kasus kayak gitu. Dipukul adalah yang dipukul adalah jinnya. Atau bisa juga dengan teknik-teknik, misalkan teknik yang nantinya ya. Itu masih panjang kita membahasnya. Tapi kita singgung teknik-teknik yang itu bisa menyebabkan jin bisa terbunuh. Waktu luhu itu bisa, misalkan kita bacakan adzan, itu bisa sampai mati bisa, ya. Atau kita tekan titik tempat sembunyinya jin, kalau kesentuh itu bisa sampai mati bisa. Sambil dibacakan ayat-ayat yang bisa membunuh jinnya, ada juga teknik untuk yang bisa membunuh, ada. Tapi tolong sabar dulu. Kalau saya ceritakan bisa salah paham nanti kalian. Jadi kalau pas babnya, dari mana teknik itu diambil, dari mana dasarnya, itu nanti kita terangkan semuanya. Baru nanti bisa dipahami dengan benar. Nah, kalau orang yang kena jinnya tidak mati, yang kita bunuh itu jinnya saja. Udah. Jadi rukyah itu ya tidak akan ada manusia yang mati di rukyah itu. Kalau ada misalkan ya, ya memang jatahnya mati dengan rukyah. Kalau ada yang mati dengan rukyah itu matinya kusul itu. Ya ada, pernah ada ya teman ya merukyah itu, ya sudah tobat orangnya di rukyah itu, cuma ada jinnya. Terus ternyata datang di rukyah hanya untuk meninggal. Ya kusul khotimah, keluarganya sudah paham dan tidak ada tuntutan. Itu tidak masalah. Tapi dibacakan ayat itu, masa bisa membunuh toh bacakan ayat itu? Kecuali dioperasi di bedah dadanya, nah itu bisa malpraktek, bisa mati kan gitu kan, kehabisan darah dan seluruhnya. Mengatasi dibacakan ayat itu, coba bacakan ayat, kan tidak bisa membunuh. Dari mana bisa membunuh? Bacakan ayat. Ya. Jadi ya tidak. Kalau rukyah itu tidak akan membunuh. Lain kalau kemudian salah tindakan, gitu. Lain lagi, misalkan dicowek sampai gak bisa bernapas manusianya, itu niat membunuh bukan merukyah itu. Jadi, kalau rukyah itu berupa besar, iya gak ada, mati itu gak ada, insya Allah. Tapi tolong dipahami, orang mati itu diam saja bisa mati loh, duduk-duduk bisa mati. Jangan kemudian terus kalau ada proses rukyah harus gak bisa mati ya. Bisa saja kalau pas Allah mengendaki matinya itu pada saat dibacakan ayat, tapi bukan berarti saat rukyah itu bisa membunuh orang, bukan. Silakan, Daya. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan pada pertanyaan nomor 17 Ustaz. Yeah. Ini dari Novi Sativi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Ustaz Asmuji mengatakan mah yang kronis juga bisa menyebabkan gangguan jin. Tolong penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Nanti mah yang kronis itu maksudnya gini, itu tidak hanya mah saja. Semua penyakit itu kalau sudah parah itu yang terserangkan mentalnya, pribadinya, psikologinya, rohaninya. Nah, kalau orang rasa sakit itu mesti sakit juga rohaninya. Sehingga apa? Tidak tawakal, tidak sabar, marah-marah, ya, putus asa, sedih yang parah, akhirnya jinnya masuk. Maksudnya begitu. Tapi kalau kasus seperti ini, ya yang dominan apa? Kalau fisiknya, ya fisiknya dulu, jangan jinnya. Keliru, karena jinnya nunggangi fisiknya. Nah, beda lagi kalau sudah sakit fisik dibawa ke perdukunan. Ya, enggak ada kaitannya, jinnya tambah masuk, tambah lebih parah. Nah, kalau seperti ini, dilihat dulu mana yang lebih dominan, jinnya apa fisiknya. Kalau jinnya yang lebih dominan, ya jinnya dulu yang ditangani, baru fisiknya. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Biar enggak pendengar sedikit-sedikit kalau sakit kena jin, kena jin. Ya, betul. Ya, kita harus lihat juga medisnya. Iya. Kita lanjutkan Ustaz pada pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan nomor 18. Nomor akhir 6792. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, apakah membuat mainan setan atau mempermainkan setan itu dosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mempermainkan setan itu? Oh, setan mempermainkan kita kok. Kita mempermainkan setan. Mungkin kan Ustaz, buat jalangkung, jailangkung. Jalangkung itu yang dipermainkan siapa itu menurut saya? Kita atau setannya? Kita itu. Kita yang dipermainkan, bukan seolah-olah setan itu kita permainkan. Kita pegang benang, kita pegang apa? Kemudian kita baca zikir itu ya. Baca wiridnya jalangkung itu ya. Ya apa? Wirid-wirid yang syirik itu ya. Apa jalangkung gitu ya, datanglah itu ya. Itu memang dulu lagi apa terkenal ya sih. Itu bukan mempermainkan setan, justru kita yang dipermainkan. Karena itu kan ada larangan dari MUI dulu itu, larangan untuk berhubungan dengan jalangkung gitu. Dulu insyaallah ada itu larangan dari MUI karena banyak yang gila. Karena ya tadi itu ngikuti petunjuk setannya yang di dengan nulis, dengan mengarahkan angka-angka, huruf-huruf, sehingga terus kita bisa ngejanya, artinya ini. Ya, yang dipermainkan bukan setannya, kita yang dipermainkan. Karena itu kalau ada orang bisa mempermainkan setan itu kan hebat. Ya, kita tinggal balik, itu mestinya kita yang dipermainkan setan. Itu. Ya. Kalau mungkin mendolimi jin, itu bisa. Mendolimi jin loh ya. Nah, setan dengan jin itu beda, itu kan. Setan itu jelas lebih khusus ya, bangsa jin yang sudah durhaka, menentang kebenaran, menentang Allah dan seterusnya, bertanduk kebanyakan dan seterusnya, dan perilakunya selalu menipu manusia. Tapi kalau jin bisa saja dan itu tidak boleh. Silakan. Ya, yes, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya dari pertanyaan yang nomor 19 Ustaz. Ini pertanyaan nomor 19 dari nomor 0667. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jin dan setan juga mengalami alam kubur, hisab, melewati sirat hingga masuk surga atau neraka? Terima kasih. Iya, kalau merujuk pada Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Jin itu juga tadi bahkan yakulun wa yasrabun, makan, minum. Juga ada yang dzukur dan inas, ada laki dan perempuan. Mereka juga berketurunan, kawin. Ini kan sama seperti halnya manusia. Nanti ya mati, ya masuk kubur. Alamnya alam yang lain, kuburnya kubur jin kan gitu kan. Terus ya nanti ya akan melalui hisab, hari kebangkitan, hisab, timbangan, ya, semuanya sama. Prosesnya sama. Karena itu masuk dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada-Ku. Jadi kalau sudah mukallaf, jin ini sudah mukallaf, setan ini sudah mukallaf ya. Walaupun dia bangkang, iblis itu mukallaf walaupun bangkang. Ya nanti dihisab, ditimbang. Ya enggak usah niti sirat. Kalau sudah iblis ya enggak perlu niti sirat, itu sudah jalurnya sudah jalur neraka jahanam. Yang di sirat itu kan sudah khusus orang mukmin, orang yang taat, yang nyembah Allah, yang beribadah pada Allah dari seluruh keturunan Nabi dan Rasul. Itu yang taat, baru kemudian dia meniti sirat. Kalaupun yang sudah kafir-kafir ya sudah anu ya. Ya dia langsung dengan sendirinya sudah masuk neraka jahanam. Ada lagi? Ya, Ustaz. Ini ada yang lagi darurat, Ustaz. Iya. Kita darurat dari pertanyaan dia dari Mas Andi. Mas Andi Blimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tepat untuk sahabat saya di Bali sekarang keluar darah terus dari mulutnya, Ustaz? Kasihan, baru 5 hari baca 2 kalimat syahadat. Mohon minta nomor, Ustaz. Oh, itu share pendarahan ya, itu. Ya. Dan ini juga nulis lagi, Ustaz. Ini ternyata yang seorang perempuan, Ustaz. Indriani Meme di Denpasar, Ustaz. Dia barusan masuk Islam itu, Ustaz. dan sekarang dia saya sendiri ingin diruqyah sampai muntah-muntah itu, Ustaz, darahnya terus itu, Ustaz. Itu yang apa yang bacaan yang pas untuk ini, Ustaz? Ah, gini aja. Soal itu efek dari keyakinan sebelumnya, bisa juga efek dari sihir pendarahan, ya. Yang jelas sebetulnya kalau masuk Islam itu tidak ada efek itu. Jadi jangan sampai wah kalau masuk Islam harus pendarahan dulu, itu salah itu ya. Tadi itu diluruskan dulu. Jadi yang jelas orang masuk malah suci, justru malah suci, bersih, ya dosanya diampuni. Ya, setelah itu ya mestinya malaikat mendekat semua, iblis lari semuanya, setan lari semuanya. Bukan malah mendekat, bukan kok malah tambah hancur-hancuran gini. Ini tolong bersabar, karena itu bagian ujian. Nah, mungkin kena jin lebih dulu itu. Lebih jin kena dulu, mungkin kena sihir, karena keyakinan-keyakinan syirik sebelumnya, sehingga reaksi. Jadi menakut-nakuti. Nah, ini loh, kalau kamu masuk Islam, kamu pendarahan aja, muntah darah dan seterusnya. Jadi tolong diluruskan dulu. Kalau dengan luruskan ini, itu adem, tenteram, jiwanya tenteram, tenang. Allah akan lindungi itu. Nah, syarat-syaratnya sudah mandi atau belum gitu ya. Nah, itu harus dilakukan. Terus rumah-rumah itu tolong tadi disampaikan ya ke temannya di Bali, sudah disil, jangan watung jimat banyak di rumah itu, dihancurkan semua. Kalau itu masih ada tindakan apapun menjadi sulit. Jadi hancurkan dulu patung-patung, gambar-gambar, bersihkan, jimat-jimat bersihkan, tolong ya, diingat-ingat betul ini terapinya. Baru kemudian terapi apapun bisa bermanfaat. Misalkan kalau ada air zam-zam, minum air zam-zam saja. Minum air zam-zam. Ya. Kalau betul-betul kasusnya sihir, temukan bukulnya, hancurkan bukulnya. Caranya menemukan bukul gimana? Bisa dengan sholat hajat 2 rakaat. Bisa sholat malam, minta petunjuk pada Allah supaya ditunjukkan di mana tempat bukulnya. Bisa juga ditanya pada si penderita ini. Biasanya dia melihat sesuatu itu, merasakan sesuatu. Kalau dia sholat, mesti terlihat sesuatu. Apa? Misalkan pojok rumah, kamar ini, kamar itu. Itu bukulnya bisa jadi di situ. Nah, kalau bukulnya sudah ketemu, dihancurkan, insya Allah pengaruh sihir akan hilang. Sihir pendarahan itu akan hilang. Nah, beda lagi kalau kasusnya itu diikuti dengan penyakit fisik. Ya. Kalau ternyata itu penyakit fisik, ya jangan diruqyah. Artinya jangan langsung memonis itu kaitannya dengan jin yang harus betul ruqyah. Bisa juga langsung ke kedokteran, ke dokter, ya kemudian di USG, di ronsen, rekam ya. Lambung, penyakit apa lambungnya, darah, infeksi lambung yang parah sampai keluar darah atau penyakit satu dan lainnya, itu tolong dibawa dulu ke sana. Jadi belum tentu setelah tobat, setelah masuk Islam itu berarti kena jin, itu belum tentu, bisa jadi itu penyakit fisik gitu. Nah, kalau penyakit fisik ya dokter dulu, jangan ruqyah ya. Jadi tolong ya, pertama tadi tahapannya hancurkan dulu bukul, tempat rumah yang tidak kondusif gitu ya, ada patung-patung, baru nanti tindakannya bisa bermanfaat. Tadi itu air zam-zam, kalau ada bersaudak diminum, nanti muntah sesaat keluar semuanya, setelah itu bersih, termasuk ya nanti sihir ya, nanti akan keluar benda-benda sihirnya. Nah, diikuti dengan mandi besar selama 1 minggu, berarti sehari 3 kali, dicampur daun bidara, dibacakan ayat-ayat ruqyah kaitannya dengan ayat-ayat sihir. Ayat sihir tidak bisa, ya bisa Al-Baqarah 102. Ini kalau khusus sihir, Yunus 80-81, juga As-Saffat, itu juga bisa. Atau Al-Mu'minun 115 juga bisa. Al-Falaq An-Nas juga bisa, dibacakan terus, nanti itu insya Allah akan berpengaruh besar. 1 minggu aja insya Allah akan berhenti, berkurang, dan insya Allah akan sembuh. Terutama kalau bisa ketemu bukul, itu nomor 1 bukul itu. Bukul itu apa? Bukul itu media dukun untuk mengikat jin, supaya jin itu ngikuti kemauan dukun itu. Sebenarnya dukun itu yang ngikuti jinnya ya. Terus dikirim ya dengan benda-benda itu ya, sampailah ke orang yang dituju. Dan kalau itu bisa ditemukan, itu insya Allah akan cepat sembuh. Dalam hitungan hari bisa cepat sembuh. Saya kira itu. Terima kasih, Ustaz. Ini dua Ustaz dari Andi tadi Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Minta nomor HP Ustaz. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih. Iya. Ya, nomor saya tolong dicatat ya. Pertama sebelum saya tunjukkan nomor ya, tolong sabar ya, mungkin ini tantangan bagi ya mualaf yang baru masuk Islam. Yang jelas Islam itu ajaran yang sempurna, rahmatan lil alamin. Tidak ada dampak sampingnya kalau orang masuk Islam kemudian pendarahan itu tidak ada. Bisa saja ya Allah hadirkan ini yang tadi nyakit, yang tadinya tersembunyi lama, kemudian Allah tunjukkan untuk ditangani. Dan alhamdulillah ini kan sebenarnya bagian dari pertolongan Allah. Kok langsung bisa terhubung dengan kajian rukyah interaktif ini sehingga terus ada kaitannya dengan yang ditanyakan. Jadi kalau mau ingin lebih jelas ya silakan SMS atau telepon kontak ke nomor saya 081 saya ulangi 081 pakai mentari ya 55553 kali 672537. Saya ulangi 081 53 kali 672537. 672537. Nah ini kebetulan kalau di Bali ini, kebetulan saya ngajar di Banyuwangi di kampus Tikes itu. Itu tolong nanti bisa dihubungi di sana. Nanti di sana alhamdulillah ada murid-murid yang sudah lancar rukyahnya, bisa ditangani di situ. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan satu kali pertanyaan ini Ustaz, yang nomor 21 Ustaz. Iya. Pertanyaan nomor 21 dari nomor 5095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, amin. Saya mau tanya, saudara saya jadi kayak stres setelah ayahnya meninggal. Dia sering pergi dari rumah padahal ayahnya itu sudah lama meninggalnya. Sudah diobatkan kemana-mana tapi belum ada hasilnya. Bahkan sampai pernah dipondokkan tapi juga tetap seperti itu. Mohon petunjuknya dan minta nomor telepon Ustaz. Ya, nomornya sudah saya tunjukkan. Tadi itu bisa dicatat. Kalau anu ya saya ulang 081 555 672 537. Kalau minta dikomentari ya jelas kena jin. Tadi itu awalnya karena tidak bisa menerima takdir buruk. Berarti gambarannya tidak bisa menerima rukun iman yang keenam ya. Dan itu menggambarkan kelemahan imannya. Kalau bab masuknya jin berarti dia sedih yang sangat ya, alakusnun sadidun. Jadi sedih yang berlebihan. Ya itu seharusnya tidak boleh. Kalau sudah begini kan yang hancur yang kalah siapa sendiri? Ya dia sendiri. Itu salahnya di situ. Karena itu sesuatu yang buruk itu harus kita terima, bagian dari kesempurnaan iman. Kalau masalah kesembuhan, insya Allah ya. Kalau rukyah syariah, insya Allah itu insya Allah akan sembuh. Insya Allah kalau syarat-syaratnya terpenuhi, insya Allah sembuh. Jadi optimis saja, insya Allah sembuh. Ya kecuali kalau ada hikmah lain, ketika Allah tidak menghendaki sembuh itu ada lain. Ya, syarat-syaratnya tidak terpenuhi ya. Syarat-syarat terpenuhi itu bukan syarat-syarat bentuk uang, bukan loh ya, jangan salah. Bukan terus sesaji juga bukan. Syarat-syarat terpenuhi itu kan di dalam rukyah itu ada tiga komponen ya. Perukyah sendiri harus ikhlas. Yang kedua, yang dirukyah. Yang ketiga, ya keluarga yang dirukyah, yang terkait lah, pihak yang terkait itu. Itu jadi satu. Yang kedua adalah kehendak Allah. Jadi kalau ikhlas, sama-sama ikhlas ya. Terus yang dirukyah itu manut, ada kerjasamanya, insya Allah itu kesembuhan besar. Jadi kalau gak ada cita jin kuat itu gak ada. Yang tidak mau dikeluarkan itu kan ketika orang itu tidak mau disembuhkan, tidak mau kerjasama, disintak sholat, tidak mau sholat, ya itu tidak bisa kalau sudah gitu. Ya, insya Allah seperti itu. Ya Ustaz, kita lanjutkan. Ternyata masih ada waktu Ustaz, sebentar. Kita lanjutkan kepada pertanyaan nomor 22 Ustaz. Yeah. Dari nomor akhir 5479. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau tanya Ustaz. Anak saya umurnya 2 tahun. Kalau malam tuh kadang-kadang suka rewel. Apalagi kalau sorenya saya ajak keluar. Kata orang kata orang-orang diganggu jin. Gimana cara mengatasinya, Ustaz? Ya, kalau anak di bawah 5 tahun ya, masih balita gitu ya. Itu kan atau balik ya, belum balik. Itu secara umum fitrah. Jadi tidak perlu ke dukun, tidak perlu jima, tidak perlu sikep, tangkal dan seterusnya. Itu malah tambah nyantol, tambah kemasukan jin, permanen. Sifat gangguan jin kalau dibawa balik itu tidak permanen, kecuali bapaknya, orang tuanya yang membuat permanen dengan perdukunan, itu lain. Atau dibiarkan los, tidak sholat, tidak anu, itu tidak boleh. Nah kalau anak kecil 2 tahun kok tadi itu diindikasikan kena, bisa saja Pak dicek kalau malam, misalkan menjelang maghrib sampai isya, apakah pintu rumah, jendela itu ditutup atau belum. Kalau jendela, pintu rumah sering dibuka, ya wajar, jinnya masuk. Jinnya masuk menyebabkan anak rewel. Jadi bentuk gangguannya itu hanya karena ada jin di dalam rumah, di kamar khususnya, di mana putranya tadi atau ya, anaknya tadi itu tidur, ya, disitulah yang menjadi sebab dia rewel. Jadi ada jin di kamar itu. Caranya gimana? Cara yang permanen, atasi dulu penyebabnya apa. Kalau tiap sore dibuka ya ditutup. Nah kalau maghrib sampai isya ya jangan dibawa keluar anaknya itu, tambah nanti malah bahaya gitu. Ya, setelah itu putarkan, kalau sudah ditutup putarkan, putarkan Al-Baqarah saja, ada cari teman ya, bisa ngopi rumahnya, laptop ya, bisa laptop, komputer, komputer atau tip. Al-Baqarah diputarkan untuk dibersihkan rumahnya. Nah kalau sebelum membersihkan ya bersihkan dulu kamarnya, mungkin ada jimat, mungkin ada jimat yang di ya, kalau ada jimat ya wajar anak itu nangis karena jin yang ikut di jimat itu yang ganggu jinnya. Jadi caranya begitu. Nah kalau sudah dimusnahkan kok masih terus ganggu, caranya nyon sewu ya, diambil ya Bu ya, diambil satu gelas air, ambil satu gelas air, kemudian jenengan dekatkan ke mulut, dekatkan ke mulut, baca apa saja yang jenengan bisa. Misalkan Al-Fatihah, sudah Al-Fatihah itu berulang kali sampai yakin kepada Allah. Nah uapnya ya, nafasnya ibu itu harus nyampe ke air itu. Kalau enggak ya setelah di akhir baca Al-Fatihah ditiupkan ke air itu. Dan ini bukan bacaan mantra perdukunan, ini syar'i ini. Ini ada tuntunannya ya seperti ini. Karena itu bedanya kalau perdukunan ini kan enggak pernah dibuka itu caranya. Kalau ini kan dibuka semua itu. Jadi bacakan Al-Fatihah aja Bu ya. Kalau apa surat Al-Falaq Anas ditambah enggak apa-apa. Kalau ayat kursi ditambah ya monggo. Nah setelah itu setelah ditiupkan di air itu atau uapnya kena di air itu, coba dioleskan di pelupuk matanya putranya, di hidungnya, di mulutnya, di dahinya, di dagunya, diucapkan ke sujur wajahnya, telinganya, terus jari tangan, kaki, terus diusap ke rambut, jangan diguyur ya, diusap aja. Itu nanti kan langsung berhenti itu, nggak rewel lagi. Nah kalau tetap rewel itu berarti ada jin yang berada di kamar itu, yang itu harus diusir tadi itu. Kalau masih tetap nggak bisa, menurut aturan nggak akan ada jin bisa bertahan jika diputarkan murotal Al-Baqarah, ayat-ayat yang lain itu tidak akan kuat, hancur, kesakitan mesti akan menurun. Kecuali kalau di tubuh putranya jenengan ini ada jimat yang terpasang, kayak jimat tangkal-tangkal dan seterusnya, atau habis dibawa ke kiai dikasih raja, dikasih apa, ya itu yang menyebabkan jinnya ikut. Ya itu tidak boleh, ya dibuang, dibatalkan dan seterusnya. Jadi tolong itu tadi taranya. Ya terima kasih Ustaz, karena studio kita sudah menunjukkan pukul 21 lewat 50 waktu Indonesia Barat Ustaz. Dan ya, ini menunjukkan waktu kita sudah siap-siap akan berpisah dengan pendengar kita Ustaz. Itu masih banyak pertanyaan. Ya, dan ini pertanyaan masih banyak. Dan insya Allah bagi pendengar yang setia, saya harapkan untuk bersabar. Insya Allah akan kami bacakan. Mungkin kalau tidak terbaca untuk malam pertemuan ini, malam ini, kita akan bisa ketemu lagi di hari Senin dan hari Ahad sore. Insya Allah kami coba. Karena ini pertanyaan-pertanyaan kami dokumentasikan, kami kumpulkan, dan kami urut sesuai dengan yang pertama masuk. Nah, itu. Dan mungkin kita kembalikan ke Ustaz Arifuddin untuk kasih kesimpulan, Ustaz. Mungkin Ustaz. Dari ya, kalau kesimpulan ya banyak sekali yang disimpulkan. Intinya begini, ini bagian dari kesempurnaan Islam. Kalau berkaitan dengan dunia jin, dengan gangguan jin, insya Allah tidak ada yang bisa tidak, insya Allah tidak ada yang tidak bisa diatasi. Jadi tolong optimis. Misalkan tadi yang 25 tahun, terus ada yang masuk Islam kok muntah darah, itu kan kayak menakutkan sekali gitu ya. Tapi insya Allah kalau dengan rukyah, insya Allah akan bisa diatasi. Tadi tolong bersabar, termasuk juga yang pertanyaannya belum terjawab ya, tolong bersabar. Insya Allah ikuti terus kajian ini, manfaatnya besar ya. Insya Allah keluarga kita dalam bulan, dalam waktu ya tidak lama ya, seterusnya bagi yang merasa kena gangguan dan seterusnya, mudah-mudahan Allah tolong, Allah lindungi, Allah selamatkan sampai semuanya menjadi selamat. Saya kira itu yang bisa saya tutup ya, untuk penutupnya. Jadi saya mohon maaf jika ada yang salah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dari saya. Subhanakallah hamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.